يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله وإخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله وإخواننا السلفيين أهل السنة والجماعة الحمد لله kita semua diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kemudahan untuk bisa mencari ilmu, kemudahan untuk bisa mengkaji kitab-kitab para ulama, dan juga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk bisa mendapatkan bimbingan-bimbingan dari para asatidah, dari para ulama, dari para asatidah, dari para ulama. Makanya ada perkara harus disyukuri, dan syukur itu tentunya tidak hanya dengan kalimat alhamdulillah. Setelah kalimat alhamdulillah dan meyakini kenikmatan dari Allah, kemudian kita memanfaatkannya sebenar-benarnya, memanfaatkan kesempatan emas yang Allah berikan. Karena itu merupakan kenikmatan yang hampir-hampir manusia kebanyakan terlupakan dengan kenikmatan tersebut. Nikmat kesempatan. Nanti terasanya ketika sudah hilang kesempatan itu, sudah susah kita untuk belajar, apakah pada faktor diri kita atau pada faktor yang di luar kita, baru kita ingat masa-masa lalu ketika mudah belajar. Karena semakin tua, semakin umur, semakin susah kita belajar. Kesibukan semakin banyak, kesehatan semakin berkurang, mata semakin rabun, telinga semakin berkurang pendengarannya, pikiran juga semakin kacau. Bahkan pada umur tertentu sudah mulai pikun, lupa apa kemarin. Sehingga itu yang pada diri kita. Yang di luar kita, ketika sudah tidak ada lagi orang yang bisa mau membantu menyampaikan, atau ketika sudah jauh dari para ulama, jauh dari para asatidah, repot. Kita siap belajar, tapi siapa mau ngajarin? Kita ingin ta'lim, badan kita masih sehat, tapi gak ada yang mau ngajarin. Gak ada yang bisa, gak ada yang mampu. Si fulan wafat, si fulan meninggal, si fulan kena stroke kemarin. Asatidah intahu, apa yang terjadi? La yuqbadul ilma hakata intiza'an minan nas. La yuqbadul ilm intiza'an minan nas, enggak dicabut ilmu itu begitu saja dari manusia. Tetapi dicabutnya ilmu bimautil ulama, dicabutnya ilmu dengan wafatnya para ulama satu persatu. Mulai demikian pula beberapa orang yang berilmu satu persatu. Alhamdulillah hari ini masih makmur, banyak para ulama, banyak para asatidah, dan masih muda-muda lagi. Maka ini kesempatan yang masya Allah untuk belajar. Seminggu sekali gak cukup, apalagi sebulan sekali kalau daurah tok datangnya. Seminggu sekali kurang. Semestinya ambil kesempatan. Siapa yang kerjanya siang hari, sore, maghrib sampai isya, ambil kesempatan belajar di sini. Siapa yang kerjanya sore hari, pagi, jadi mustami' sama santri. Kenapa? malu. Itsnani la yata'allaman, kata para ulama, dua golongan yang enggak akan bisa belajar, al-mustahyi wal mustakbir, orang yang malu dan sombong. Dua orang ini enggak bisa belajar. Enggak perlu malu untuk belajar. Duduk bersama anak-anak, belajar bahasa Arab, belajar fiqh, belajar hadis. Khana fi na'azakum Allah. Saya berkesempatan alhamdulillah melihat keadaan markas-markas para ulama. Melihat bagaimana di tempatnya Syekh Ibnu Utsaimin, melihat bagaimana di tempatnya Syekh Muqbil dulu, dan saya pernah mampir juga ke tempatnya Syekh Al-Imam. Masyayikh. Dan melihat bagaimana keadaan murid-muridnya, tidak dibiarkan ilmu itu begitu saja. Dia kejar. Ada jam berapa? Datang. Ada jam sekian sore, hadir. Pagi, ambil. Dan jangan dikira mereka tidak memikirkan keluarganya. Jangan dikira mereka tidak memikirkan anak-anaknya. Mereka memikirkan anak-anaknya, memikirkan istrinya, sama seperti kita, seperti kalian, sebagai manusia biasa. Tetapi mereka tahu bahwa ini lebih penting, sehingga mereka atur waktunya antara ma'isyah dengan belajar, sehingga bisa mendapatkan dua-duanya. Qul inna a'udzubikumullah, apalagi alhamdulillah diberi kenikmatan yang berikutnya oleh Allah Ta'ala, bahwa kita dimudahkan untuk mengadakan daurah bulanan, masya Allah, sehingga yang mengajarkan pada kalian ilmu tidak hanya satu orang saja, Ustadz Fulan, bas, atau dua orang saja, atau tiga orang saja, tetapi sekian asatidah berdatangan. Dan ini khudu binina azakullah memiliki sekian hikmah wa barakah, hikmah azimah, hikmah yang sangat besar. Ucapan Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah ketika menasihatkan kepada kita, menyatakan al-ilm la yaqtasir fi syakhsin wahid duna syakhs wala fi makanin wahid duna makan. Ilmu itu tidak terkurung hanya pada satu orang tanpa orang lain, tidak terkurung hanya pada satu tempat, tidak ada tempat lain, tetapi ilmu itu ada pada sekian banyak para ulama, sekian banyak para asatidzah. Artinya ilmu tidak terkurung pada satu orang, artinya kalian hendaklah mengambil ilmu dari semua. Jangan pokoknya apa kata Ustaz Muhammad. Itu satu dari sekian ribu, dari sekian ratus ribu, sekian juta orang-orang yang bisa mengajarkan ilmu di. Barakallahu fikum. Kalau dididik dengan satu terus, khawatir akan tumbuh pada hati kita taklid. Pokoknya apa kata Ustaz Fulan. Pokoknya apa kata Ustaz. Seperti katak dalam tempurung. Dan itu yang terjadi pada hajurin. Mereka enggak kenal ulama kecuali hajuri. Bas. Disampaikan Syekh Fulan, Syekh juga ulama. Sampaikan ulama kibar, Syekhnya juga kibar. Seakan-akan enggak ada ulama lain kecuali dia. Dan kebetulan Syekh Abdul Bukhari ketika menyatakan al-ilm la yaqtasir ala syakhsin wahid, ini ketika berbicara masalah hajuri. Mereka mengira bahwa ilmu hanya ada di Yaman dan hanya ada pada hajuri. Wabas. Sehingga mereka jadi dungu seperti katak dalam tempurung, pokoknya apa kata Fulan, apa kata gurunya, pokoknya apa kata gurunya. Maka melihat dari pengalaman tersebut dan pengalaman sekian banyak sejarah, hendaklah kita jangan menganggap bahwa ilmu terkurung hanya pada satu ustaz. Tetapi ada yang tidak diketahui oleh ustaz ini, diketahui oleh ustaz yang lain. Sebaliknya ustaz yang ini enggak tahu, ada ustaz yang sana. Sehingga saling melengkapi. Kalian mengambil ilmu dari semua asatidzah. Ini diantara hikmah dan barakah adanya daurah ilmiah tiap bulan. Sehingga kita tidak seperti katak dalam tempurung. Kita ini hanya satu dari sekian banyak markas. Satu dari sekian banyak asatidzah dan para dai ahlus sunnah. Dan kita kenal mereka semuanya. Masing-masing dengan kelebihan-kelebihannya. Masing-masing barakallahu fihim. Semoga Allah memberikan berkah pada mereka, memiliki maziyah, memiliki keistimewaan-keistimewaan yang kita enggak dapatkan dari yang lain. Kita dapat ini dari si Fulan. Kita mendapatkan keistimewaan yang ini dari yang ini. sehingga antum akan mendapatkan lebih banyak, lebih lengkap materi-materi ilmu. Qanibirina azakumullah, itu yang pertama, hikmah adanya daurah-daurah seperti itu. Yang kedua, sudah kita sebutkan pula hikmah kita saling mengenal, bahwa kita tidak hanya sekian ini yang namanya ahlu sunnah. Masih banyak ahlu sunnah di sekian daerah, masih banyak para dai, para ustadz ahlu sunnah sekian daerah, sehingga kita tidak merasa sendiri, tidak merasa sendiri cuma Cirebon saja, tidak, tapi kita merasa bahwa kita bagian dari sekian banyak ummah ahlu sunnah, dari sekian jamaah ahlu sunnah salafiyin seluruh dunia, satu bagian dari sekian banyak jamaah ahlu sunnah salafiyin yang ada di seluruh penjuru dunia. Kenapa? Karena semua akan menyampaikan. Yang pulang dari Yaman menyampaikan apa yang ada di Yaman, ilmu yang mereka dapatkan di sana. Yang pulang dari Madinah akan menyampaikan ilmu yang mereka dapatkan dari Madinah. Yang pulang dari sana, mereka sampaikan semuanya. Sehingga Masya Allah, di samping kita mendapatkan ilmu pada zatnya, yaitu ilmu yang ada dalam Quran dan Sunnah, dan dalam mendapatkan ilmu yang lain, dalam tanda petik, adalah pengalaman mereka di markas-markas mereka. Dan ini juga perlu. Ini juga perlu bagaimana keadaan para salafin ahlu sunnah di Yaman. Bagaimana markas Syekh Ibn Uthaymin. Bagaimana majlis-majlis Syekh Rabi, Syekh Muhammad bin Hadi dan sebagainya. Maka kita perlu. Tidak hanya dari asatidah yang dari Yaman saja. Tidak hanya dari asatidah yang dari Madinah saja. Tidak hanya dari sana saja, dari sini saja. Tapi dari semuanya. Ini hikmah yang berikutnya. Kita saling mengenal, kita saling mengetahui, kita saling merasa bahwa kita saudara dengan mereka. Sehingga khonibina azakumullah, apa yang kita adakan selama ini, daurah-daurah tiap bulannya yang kita pergilirkan sekian asatidah al-kiram hafizahumullah wa ra'ahum, ini adalah perkara yang sangat besar, yang berikan faedah-faedah yang sangat besar, yang tidak didapatkan hanya dari satu guru saja. Tetapi ikhwan fillah azakumullah, masih ada lagi sekian faedah-faedah lain di samping faedah ilmiah, faedah ukhuwah, dan juga faedah dari mereka, pengalaman para amal mereka masing-masing. Bagaimana keadaan di sana, bagaimana keadaan di sini. Ikhwan fillah azakumullah, hikmah dan barakah ketika kita mengadakan daurah-daurah seperti itu masih sekian banyak lagi. Kita tidak bicarakan yang masalah dunia, yang pedagang-pedagang untung itu kita tidak bicarakan, karena itu kecil. Walaupun itu salah satu hikmah, faedah, tapi itu kecil. Yang kita bicarakan adalah dari sisi agama, dari sisi din, bahwa kita alhamdulillah dididik dengan itu untuk tidak taklid pada satu orang. Dididik dengan itu agar kita tidak seperti katak dalam tempurung yang kenalnya hanya satu ustadz saja pokoknya. Qanibina azakumullah, alhamdulillah, ini dipahami oleh sebagian kita, sebagian besar, hampir seluruhnya kita kenal. Walaupun ada sebagian orang yang kelihatannya agak aneh, bertanya-tanya ada apa tiap bulan ngadakan. Ini mungkin ada sesuatu agak sakit perlu diobati. Qanibina azakumullah, obat yang paling penting adalah, yang paling manjur adalah nasihat. Nasihat dengan dua perkara tadi, bahwa ilmu tidak terbatas hanya pada satu orang, sehingga kita perlu mengambil dari ustadz lain. Yang kedua, bahwasanya kita agar jangan merasa bahwa kita hanya sendiri segini tok, tapi kita memiliki sekian saudara, sekian asatidah, sekian banyak ahli sunnah di mana-mana. Alhamdulillah rabbil alamin. Semangat akan muncul, akan timbul. Dan ini tidak kalah pentingnya. Karena semangat timbul, akan semakin semangat belajar, semakin menimba ilmu, semakin tambah ilmunya. Kurang lebih yang saya mau sampaikan dalam masalah itu. Sehingga sebagai penutup kita meminta pada antum semuanya. Sebagai apapun kalian, hendaklah bantu membantu, dukung mendukung, untuk berjalannya daurah ini dengan lancar. Dan akan terus kita lanjutkan. walaupun mungkin dua daurah lagi berhenti dengan Ramadan, tapi setelah itu akan kita lanjutkan lagi. Karena itu adalah perkara yang masya Allah banyak hikmahnya. Sebagai contoh, ada satu daerah ketika gurunya hanya itu saja, enggan untuk mendatangkan dari luar, ternyata ada pergeseran-pergeseran tanpa terasa. Sampai ketika mereka sudah mulai bosan, jenuh, dan ingin mengundang dari luar, diundang dari luar. Kaget-kaget mereka. Terlalu keraslah, terlalu ekstrimlah. Sebenarnya yang salah bukan ustadznya, merekanya tadi. Karena mereka selalu bergaul dengan orang awam, mengimbangi orang awam terus. Begitu disampaikan fatwa Syekh Rabi tentang rojak, kaget mereka. Ini kenapa disampaikan yang seperti itu? Nanti mereka akan lari. Siapa yang lari? Orang awam lari. Lihat ikhwan fillah azakumullah, pergeseran yang tanpa terasa. Ketika disampaikan lagi bahwa ini fatwa dari Syekh, mereka marah lagi. Emang Syekh Rabi itu Nabi? Disampaikan ucapan asatidah, mereka kata mereka tolak. Ucapkan ucapan masyayikh, mereka tolak. Karena bayangan mereka, ini kita lagi mengimbangi orang awam. Kalau sampai kita sampaikan masalah itu, mereka akan lari. Khonafidina azakullah, persis seperti syubhat yang kemarin, sudah orangnya sudah hampir rujuk, sudah menyatakan mencabut ucapannya. Khonafidina azakumullah, ternyata di situ baru muncul. Kenapa? Karena selama ini enggak pernah dia dengar kecuali dari gurunya. Bas. Apa yang merupakan informasi dari para asatidah, dari masyayikh, enggak pernah mereka tahu, enggak pernah mereka dengar. Ketika mendengar, kaget mereka. Marah-marah. Qanibina azakumullah, jangan sampai yang terjadi seperti itu di tempat kita, di daerah kita, dan di daerah manapun. Hendaklah kita dari sekarang untuk betul-betul mengingat bahwa ini salah satu dari sekian banyak da'i. Saya adalah salah satu dari sekian banyak da'i di Ahlu Sunnah yang masing-masing memiliki keistimewaan-keistimewaan, alhamdulillah wa barakallahu fihim, yang harus kita ambil dari mereka semuanya sehingga kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih lengkap, lebih sempurna, lebih jelas. Kekurangan yang ini tertutupi dengan yang itu, kekurangan yang itu tertutupi dengan yang ini, sehingga mereka saling melengkapi sehingga semakin gamblang apa itu aqidah ahli sunnah wal jamaah, apa itu prinsip-prinsip sunnah, apa itu prinsip-prinsip tauhid, semakin kenal. Qanibina azakumullah, maka sebagai apapun antum, apakah pegawai ataupun pedagang ataupun santri ataupun pengurus pondok ataupun pengajar ataupun apa saja, kalian bisa membantu tegaknya dakwah salafiyah, tegaknya dakwah tauhid was sunnah dengan apa yang kalian bisa. Dengan apa yang kalian bisa? Dengan lisan, dengan tenaga, dengan ototnya, dengan hartanya, dengan uangnya, dengan apapun yang dia bisa. Paling tidak, paling sedikit, dengan menyatakan dukungannya dan menyampaikan pada orang lain, ayo kita hadir, ayo kita bantu. Ini sudah masya Allah, sudah cukup. Paling pahit-pahit-pahitnya, jangan gembosi. In lam yanfa' la yadur. Kalaupun enggak bisa memberikan manfaat, paling tidak jangan berikan mudarat. Iya kan? In lam yanfa' la yadur. Kalaupun tidak bisa memberikan manfaat, jangan berikan mudarat. Saya enggak bisa apa-apa. Ya sudah, diamnya kamu bermanfaat. Tetapi kalau sudah enggak bantu, menggembosi, maka ini ada penyakit di dalamnya. Fihi marad. Na'udzubillah, mudah-mudahan bukan marad hizbiyah. Bukan marad-marad yang na'udzubillah yang enggak bisa diobati. Mudah-mudahan marad-marad yang ringan yang bisa disembuhkan dengan nasihat. Dan hendaklah kita semangat. Saling bantu-membantu, saling bahu-membahu, saling dukung-mendukung manapun. Walaupun kita tidak tercatat dalam kepanitiaan. Nama saya enggak tercantum. Berarti enggak boleh bantu. Bukan begitu maknanya. Yang tercatat itu koordinatornya. Kalau yang mengerjakannya semuanya, koordinator yang mengatur, ayo kita bantu, sehingga semuanya bantu membantu, barakallahu fiikum. Dan antum semuanya sebagai tuan rumah dari mereka-mereka yang mungkin datang dari Bandung, mungkin datang dari Majalengka, mungkin datang dari mana-mana, dari Kuningan atau dari Indramayu. Antum tuan rumahnya. Maka hendaklah antum bertanggung jawab. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tamunya, memuliakan tamunya. Tentunya mempersiapkan fasilitas-fasilitas mereka, dan itu termasuk ikram, duyuf. Nah, barakallahu fikum. Semoga bisa menjadi faedah sebagai nasihat ba'dhum li ba'd, sebagai tawasib bil haqq wa tawasib bis sabr. Wassalatu wassalamu ala afiyah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.